pernah kita sebutkan mengenai beliau, tentang masa kecil beliau, bahwasanya beliau memang adalah seorang yang sangat cerdas, yang kemudian kecerdasannya diakui dan dirasakan oleh orang tuanya, sampai orang tuanya yang juga seorang alim saja mengambil faedah dari beliau rahimahullahu ta'ala. Dan juga kita melihat bagaimana beliau adalah seorang yang bersemangat dalam bertalabul ilmi, melakukan rihlah ke berbagai negara yang jauh jaraknya untuk menyempurnakan ilmu yang telah beliau dapatkan di negerinya Al-Uyainah. Beliau rihlah ke Makkah, beliau rihlah ke Al-Madinah, beliau rihlah ke bahkan sampai ke negeri Iraq, ke Basrah, Kufah, ya. Dan beliau ingin untuk pergi ke Syam namun tidak dapat, atau kemudian kehabisan perbekalan di tengah jalan dan harus kembali, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Semua itu menunjukkan semangat beliau dalam menuntut ilmu. Maka di sini ada pelajaran bagi para talabatul ilm, bahwasanya kecerdasan kemudian digabungkan dengan semangat, maka dan juga tentu saja dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, diharapkan dengannya seseorang dapat mencapai martabat yang tinggi, tingkatan yang tinggi dalam hal keilmuan. Kemudian juga kita telah membahas bagaimana dakwah beliau, yang beliau ketika setelah melakukan rihlah ilmiah atau melakukan rihlah untuk bertalabul ilmi, maka beliau kembali ke suatu negeri yang namanya Khuraimala, ya. Kemudian juga beliau sempat melakukan dakwah di Al-Uyainah. Kemudian pada awalnya didukung oleh Amir, namun kemudian dikarenakan beberapa kejadian, di antaranya bahwasanya Syekh menghancurkan, ya, dengan dukungan Amir menghancurkan kubah yang ada di atas kuburannya Zaid ibn al-Khattab, ya, saudara dari Umar ibn al-Khattab, seorang sahabi juga. Dihancurkan kubah tersebut yang berada di negeri Al-Uyainah dengan dukungan Amir Uyainah ibn Ma'mar ketika itu. Juga peristiwa dirajamnya seorang wanita, penerapan syariat Islam atas seorang yang berzina. Kemudian Amir dari Al-Uyainah mendapatkan ancaman dari Amir Al-Ahsa, negeri yang merupakan pendukung atau yang selama ini menyokong dan mensupport kekuasaan sang Amir, yaitu Amir dari Al-Uyainah tadi. Ketika ada ancaman, maka beliau diusir dari negeri Al-Uyainah. Maka beliau datang ke negeri Ad-Diriyah. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita akan melanjutkan bahwasanya beliau ketika datang ke Ad-Diriyah, beliau kemudian menuju rumah dari seorang murid beliau bernama Ibnu Suwailim Al-Uraini. Ketika beliau masuk dan menemui Ibnu Suwailim Al-Uraini tadi, maka Ibnu Suwailim merasa takut atas dirinya, dikarenakan kabar berita tentang sang syekh ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dengan dakwahnya di negeri Al-Uyainah, dengan segala ketegasan dan penerapan sunnah, dan kemudian juga pemberantasan terhadap kesyirikan, menegakkan tauhid di sana, sampai kemudian diusir, kabar berita tersebut telah tersebar ke mana-mana. Orang-orang, para manusia telah mengetahuinya. Maka Ibnu Suhaili merasa takut atas amir dari Ad-Diraiyah, yang pada saat itu amirnya adalah Muhammad Ibnu Su'ud. Maka Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala menenangkan Ibnu Suhailim, memberikan nasihat kepadanya, dan beliau mengatakan, saya ja'alullahu lana walaka farajan wa makhraja. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan bagi kami dan bagi engkau jalan keluar dari kesempitan yang ada. Memang mendukung dakwahnya Syekh ketika itu banyak resikonya, karena beliau adalah seorang yang kemudian namanya dianggap buruk ketika itu. Kabar berita yang buruk tersebar tentang beliau rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau adalah seorang yang keras. Maka itu yang kemudian terjadi, dan kemudian beliau menenangkan Ibnu Suhailim tadi, muridnya, dan Ibnu Suhailim pun kemudian menjadi tenang. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya Syekh berpindah ke rumah dari murid dari Ibnu Suhailim. Beliau berpindah ke rumah dari murid Ibnu Suhailim tadi. Dan di sana mulailah terjadi saling berziarah dari orang-orang yang merupakan ahlul ilm, para ulama yang mukhtasin, memiliki ilmu yang mendalam, dan kemudian memiliki juga yaitu kekhususan dalam ilmu-ilmu tertentu. Dari negara Diraiyah datang dari berbagai penjuru kepada Syekh rahimahullahu ta'ala. Ketika mengetahui para ulama tadi yang berkunjung kepada beliau rahimahullahu ta'ala, mengetahui bahwasannya dakwah beliau adalah dakwah yang di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan tauhid, di atas jalan sunnah, maka mereka ingin untuk menyampaikan kepada Amir Ibnu Saud supaya mau mendukung dakwah dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Didukung oleh para ulama, ulama yang menemui beliau tahu bahwasanya beliau di atas al-haq, bahwasanya memang ini dakwahnya Rasulullah, dakwah menegakkan tauhid dan kemudian memberantas kesyirikan, menjalankan sunnah, berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dakwah Rasulullah. Namun para ulama tadi yaitu merasa segan untuk kemudian menyampaikannya langsung kepada Amir Muhammad Ibn Saud. Maka mereka mendatangi istri dari Muhammad Ibn Saud rahimahullahu ta'ala, yang bernama Mudhi bintu Abi Wahdan Al-Kathir. Kalau di negeri kita Indonesia, kita tahu yang namanya Al-Kathiri. Ini Allah alam itu sama Al-Kathir atau Al-Kathir, itu yang di negeri kita dengan marga Al-Kathiri. Mudhi bintu Abi Wahdan Al-Kathir. Dan juga menemui saudara dari Amir yang bernama Sanyan. Adapun tadi istri dari Amir Muhammad Ibn Saud adalah seorang wanita yang cerdas, seorang wanita yang salehah, seorang wanita yang memiliki agama yang kuat, memiliki pengetahuan yang luas, Maka para ulama tadi memberitahukan kepada Mudhi tadi, istri dari Amir, bahwasanya Syekh telah datang dan kemudian menyampaikan tentang sifat beliau, tentang bagaimana dakwah beliau, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau larang. Demikian pula kepada tadi saudara dari sang Amir, yaitu Sanyan. Maka mulailah muncul di hati keduanya, sang istri Amir dan juga saudara dari Amir tadi, pengenalan terhadap Tauhid. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada hati keduanya kecintaan terhadap Syekh, dengan apa yang diceritakan oleh para ulama tadi kepada mereka. Maka ketika Amir Muhammad ibn Saud rahimahullahu ta'ala datang menemui istrinya, sang istri memberitahukan tentang adanya Syekh di negeri Ad-Dir'iyah dan di mana tempatnya beliau tinggal. Kemudian berkata kepada sang Amir, "Hadza rajul saqahu Allahu ilaika wa huwa ghanimatun faghtanim ma khassaka Allahu bihi." Pria ini, orang ini, telah Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kepadamu, dan ini adalah suatu ghanimah, harta yang besar, kesempatan yang besar, maka ambillah kesempatan ini yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan engkau dengannya. Datang seorang syekh yang memiliki ilmu yang mendalam dan juga tidak segan-segan dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tentang perkara tauhid dan juga tentang perkara kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Ini adalah ghanimah. Maka ini menunjukkan bagaimana berakalnya istri sang Amir tadi, mengetahui bahwasannya dengan menolong syekh ini maka akan membawa kemuliaan, membawa kebaikan bagi sang Amir, bagi negeri Ad-Dir'iyah. Maka sang Amir pun menerima perkataan dari istrinya tadi. Kemudian masuk pula kepada beliau, kepada sang Amir tadi, saudaranya Sanyan, dan juga bersama saudara yang lain lagi, yaitu Musyari. Dan juga mereka bersama-sama dengan istri tadi memberikan dukungan bagi sang Amir untuk mau membantu dan menolong dakwah dari Syekh tadi. Maka Amir pun ikut dan kemudian mau menemui atau mau kemudian mendukung dakwah Syekh. Namun sang Amir ingin untuk mengirim utusan kepada Syekh dan kemudian mengatakan kepada Syekh hendaknya Syekh datang kepada Amir. Namun mereka pun berkata, yaitu sebagai bentuk saran kepada sang Amir, maka mereka orang-orang yang tadi ditemui atau apa berada di sisi Amir dari istrinya dan juga dua orang saudaranya berkata dan memberikan saran kepadanya, "Sirru ilaihi atau sirru ilaihi birijlika fi makanihi wa azhir ta'zimahu wal ihtisab wal ihtifala la wal ihtifala bihi la'alla an-nasa an yukrimuhu wa yu'azzimuhu." Hendaknya kamu yang pergi kepada beliau, kepada Syekh tadi, kamu yang berjalan kaki di sana, di tempatnya, dan tampakkan pengagunganmu kepadanya, supaya manusia memuliakannya dan juga mengagungkan Syekh tersebut. Dalam sumber yang lainnya atau di sumber yang lainnya disebutkan, mereka berkata atau sang istri ini berkata kepada suaminya Amir Ibn Saud, "Apabila kamu yang memanggil Syekh tadi, maka manusia akan mengira bahwasannya kamu ingin menangkapnya. Kamu manggil Syekh tadi, Syekh datang kepada Amir, maka manusia akan mengatakan Syekh ini ditangkap, Syekh ini kemudian akan diusir, syekh ini kemudian akan dihinakan dan yang lain sebagainya karena dipanggil oleh amir. Ya. Adapun apabila amir yang datang, ya, maka ini kemudian menunjukkan bahwasanya amir menghormati, memuliakan syekh, bukan ingin kemudian menghinakannya atau kemudian mengusirnya. Ya. Itu yang disebutkan di sumber yang lainnya. Maka Muhammad ibn Saud datang ke tempat Syekh rahimahullah ta'ala dan kemudian mengucapkan selamat datang kepada Syekh dan juga menunjukkan penghormatan kepada beliau yang sangat tinggi, penghormatan yang betul-betul berhak untuk didapat oleh Syekh sebagai seorang alim. Dan kemudian akan sang amir tadi mengatakan kepada syekh bahwasanya dia akan melindungi syekh sebagaimana dia melindungi istri-istrinya sendiri dan juga anak-anaknya sendiri. Dianggap sebagai keluarga, akan dilindungi oleh sang amir. Begitu diterimanya syekh oleh sang amir, maka sang amir pun berkata, Abashir bi biladin khairin min biladika wa abashir bil izzati wal mana'ati. Bergembiralah dengan suatu negeri yang lebih baik daripada negerimu sendiri dan bergembiralah dengan kemuliaan dan juga kekuatan, yaitu dukungan dari sang amir kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dukungan yang penuh dengan kekuatan dan juga dengan harta dari sang amir. Maka syekh pun menjawab, wa ana ubashiruka bil izzati wat tamkin, dan aku pun memberikan kepada engkau kabar gembira dengan kemuliaan dan juga kekokohan, kuatnya dan akan kokohnya kekuasaanmu di muka bumi. Wahadhi kalimatu la ilaha illallah, dan ini adalah kalimat la ilaha illallah, yaitu dakwah yang kemudian dibawa oleh asy-syekh adalah tahqiq, perealisasian, penerapan daripada kalimat la ilaha illallah. Ini yang saya bawa, man tamassaka biha wa amila biha nasraha wa nasraha, barang siapa yang berpegang teguh dengan kalimat tersebut dan beramal dengan kalimat la ilaha illallah dan mendukung, membantu kalimat la ilaha illallah untuk ditegakkan di muka bumi, malaka bihal bilad wal ibad, maka dia akan menguasai negeri-negeri dan juga akan menguasai manusia-manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan tersebar kekuasaannya di muka bumi. Wahia kalimat tauhid wa awwalu ma da'at ilaihi ar-rusul, dan ini adalah kalimat tauhid dan perkara pertama yang diserukan oleh para rasul, min awwalihim ila akhirihim, dari yang paling pertama dari rasul tersebut sampai yang paling terakhir. Wa anta tara najdan wa aqtaraha abqat alaihi syirk ala syirki wal jahli wal furqati wa qitali ba'dihim ba'dha, dan kau melihat bahwasanya negeri Najd ini dan seluruh penjuru yang ada di negeri Najd ini telah tertanam dengan kuat padanya kesyirikan dan kejahilan, kebodohan dan juga perpecahan dan peperangan antar sesama mereka, karena negeri Najd tadi memang seperti itu, terbagi menjadi negeri-negeri yang banyak ketika itu, seperti yang sudah kita lewati, ada negeri Al-Uyayna, ada negeri Al-Ahsa, ada negeri Atiraiyah, juga ada negeri-negeri yang lainnya yang tidak disebutkan dalam kisah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Negeri ini aja terpecah-pecah, terkotak-kotak, menjadi negara-negara kecil, yang setiap negara memiliki amir sendiri, saling berperang satu sama lain, padahal mereka adalah semua adalah kaum muslimin, menumpahkan sama darah kaum muslimin. Ditambah lagi dan yang lebih parah dari itu, mereka semuanya sepakat dalam kesyirikan, banyak tersebar kesyirikan di negeri-negeri Najd. Dalam keadaannya itu di sana sebenarnya ada ulama, selain Syekh Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala. Namun kemudian para ulama tadi bukan berkonsentrasi untuk membenahi akidah umat, membenahi tauhid umat, namun mereka lebih mendalami bidang-bidang seperti fiqih, ya, bidang-bidang yang lainnya, ya, tidak memberikan perhatian yang cukup kepada perkara tauhid, ya. Maka tepat apabila sang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dikatakan al-mujaddid, seorang yang memperbarui dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, karena mengembalikan dan mengenalkan kepada manusia, mendakwahkan kepada manusia arti penting daripada tauhid. Bahwasanya itu adalah fondasi daripada agama Islam yang seharusnya diberikan porsi perhatian yang sangat besar oleh kaum muslimin. Maka ini yang disampaikan oleh Syekh. Kemudian Syekh pada akhir dari perkataan tersebut mengatakan arju an takuna imaman yajtami'u alaihi al-muslimuna wa dhurriyyatuka min ba'dika. Maka aku berharap bahwasanya engkau menjadi seorang imam, seorang pemimpin yang kaum muslimin ini berkumpul di bawah kekuasaanmu. Yaitu beliau mengharapkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan juga kemudian dengan dukungan sang amir tadi kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab untuk menegakkan tauhid dan menyebarkan sunnah. Beliau berharap dengan sebab tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau sebagai seorang imam yang dengannya negeri-negeri yang terpecah-pecah tadi, negara Najd yang sudah terkotak-kotak tadi, menjadi satu, ya, di bawah kepemimpinan beliau. Wa dzurriyyatuka min ba'dika. Dan juga demikian bagi anak keturunanmu setelah sepeninggalmu. Dan benar harapan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala benar-benar terjadi. Maka setelah Al-Syekh atau kemudian Al-Amir Muhammad bin Saud rahimahullahu taala mendukung dakwah Syekh dengan sekuat tenaga, dan kemudian mendukung dakwah beliau dan menyebarkannya ke negeri-negeri di sekitarnya, disampaikan pesan dengan cara yang hikmah kepada negeri-negeri tersebut, ada yang menyambut dakwah tauhid tersebut, ada juga yang menolak. Maka yang menolak ini pun kemudian diperangi oleh Amir Muhammad ibn Saud rahimahullahu taala dengan bimbingan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Maka kemudian satu demi satu negara tersebut pun jatuh, ya, dan kemudian berada di bawah kekuasaan Muhammad ibn Saud rahimahullahu taala, termasuk negeri yang tadi mengusir Syekh rahimahullah, yaitu negeri Al-Uyainah pun berhasil, ya, dikalahkan, ya, oleh Al-Amir Muhammad ibn Saud dengan yaitu bimbingan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, yang tadinya sang amir menyangka bahwasanya adanya Syekh, ya, Amir Uyainah tadi menyangka bahwa dengan adanya Syekh dan dengan dukungannya kepada dakwah Syekh itu justru akan menjatuhkan negerinya. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, ketika Syekh berada di negara lain kemudian didukung oleh Amir tersebut, justru dia yang kemudian jatuh. Amir dari Al-Uyainah tadi, yaitu Ibnu Ma'mar, itulah yang kemudian jatuh kerajaannya ke tangan Muhammad ibn Saud. Dan kemudian kerajaan Ibnu Saud yang awalnya cuma di Ad-Dir'iyah saja, kemudian negara Ad-Dir'iyah tersebut menjadi melebar, menguasai wilayah yang besar, yang batasnya adalah negeri Syam di sebelah utara sampai kemudian di perbatasan Yaman di sebelah selatan, dari mulai Laut Merah di sebelah barat dan sampai Teluk Arab, yaitu Teluk Persia sekarang. Ya, dengan kata-kata Teluk Persia pada zaman sekarang ini, ya, di sebelah timur, suatu kawasan yang betul-betul luas. Dan benar juga harapan Syekh bahwasannya kekuasaan tersebut tidak hanya bagi Ibnu Saud saja, namun bagi anak keturunannya sampai sekarang. Walaupun memang negeri kerajaan Saudi sendiri memang jatuh bangun, ya. Negeri kerajaan Saudi yang pertama dikalahkan oleh dan dihancurkan oleh yaitu kekhalifahan Utsmani, jadi dikatakan kekhalifahan Utsmani Turki. Demikian pula yang kedua pun juga jatuh. Allah alam tentang sejarahnya bagaimana bisa jatuh negeri atau kerajaan Saudi yang kedua, namun berhasil untuk bangkit kembali. Dan yang sampai sekarang kita kenal adalah kerajaan Saudi yang ketiga, kerajaan Saudi, dinasti Saudi yang ketiga, ya, setelah kemudian sempat dua kali jatuh dan dikalahkan dinasti tersebut, kerajaan tersebut, namun kemudian berhasil bangkit kembali untuk kali yang kedua dan sekaranglah yaitu kerajaan Saudi yang ketiga. Kemudian setelah kita menceritakan sedikit tentang dakwah Syekh rahimahullahu taala, penting pula kita untuk mengetahui bagaimana akidahnya Syekh rahimahullahu taala. Dikarenakan banyak orang yang mengatakan bahwasanya beliau membawa agama yang baru, membawa suatu metode yang baru dalam beragama, ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Salafiyah atau Wahabiyah lah ahlul bidah. Ya, Wahabiyah lah ahlul bidah. Ada yang mengatakan seperti itu. Padahal benar-benar akidah beliau adalah akidahnya para a'immah terdahulu, para imam-imam yang ada seperti imam yang empat Abu Hanifah, Syafi'i, Malik bin Ahmad. Dan juga imam-imam setelahnya seperti Ibnu Uyainah, Tsauri, Ibnu Barak, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, ya. Dan yang lain sebagainya dari kalangan a'immatu ahli sunnah. Tidak bergeser sedikit pun. Tidak berubah sedikit pun. Hanya saja memang akidah tersebut kemudian seiring berjalannya waktu yang awalnya dikenal oleh manusia kemudian semakin terasing dan semakin terasing, sehingga ketika beliau membawa dan mengembalikan dakwah tersebut, mengenalkannya kembali kepada manusia, mendakwahkannya dengan penuh semangat dan tanpa ada rasa takut, maka manusia pun yang kemudian menganggapnya asing, menganggapnya baru, padahal itulah dakwah yang telah diwariskan oleh para a'immah terdahulu. Beliau rahimahullah ta'ala sendiri berkata, Ushidullaha wa mimman hadarani minal malaikati wa ushidukum anni a'taqidu ma'taqadathul firqatun najiyatu ahli sunnati wal jama'ah. Aku bersaksi kepada Allah dan juga yang menghadiriku dari para malaikat yang hadir di sini, ya, ini perkataan Syekh rahimahullah ta'ala. Dan juga aku mempersaksikan kalian, bersaksi, ya, mempersaksikan kalian bahwasanya aku meyakini apa yang diyakini oleh ahli firqatun najiyah, ahli sunnah wal jamaah, ya. Itu yang kemudian dijadikan akidah oleh beliau rahimahullah ta'ala. Dan juga beliau berkata di tempat yang lainnya, di salah satu karya beliau yang lainnya, walastu walillahi alhamdi ad'u ila mazhabi sufiyyin, dan aku tidaklah aku itu mengajak kepada mazhab seorang sufi, walillahi alhamd, segala puji bagi Allah, tidaklah aku mengajak kepada seorang sufi atau kepada mazhabnya seorang faqih, seorang yang ahli fiqih, atau mazhabnya seorang mutakallim, mazhabnya orang yang kemudian mendalami ilmu kalam, au imamin minal a'immatil ladzina u'azzimuhum, atau bahkan tidaklah aku mengajak kepada mazhabnya seorang imam dari imam-imam yang aku mengagungkan mereka, yaitu imam-imam ahlu sunnah saja, yaitu imam-imam ahlu sunnah sendiri. Beliau tidak mengajak kepada mazhab seorang imam dari imam-imam ahlu sunnah yang beliau agungkan, mithlu Ibnu Qayyim, seperti Ibnu Qayyim atau Az-Zahabi atau Ibnu Katsir atau yang selainnya. Beliau tidak mengajak kepada mazhabnya salah seorang dari mereka, baik itu orang-orang yang munharif, orang-orang yang menyimpang, ataupun orang-orang yang berada di atas sunnah. Beliau tidak mengajak kepada mazhab salah seorang dari mereka untuk taklid kepada mereka. Bal ad'u ila Allahi wahdahu, bahkan aku berdakwah kepada Allah saja, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa ad'u ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan aku mengajak dan berdakwah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati awsa biha awwal ummatihi wa akhirahum, yang beliau telah mewasiatkan dengan sunnah tersebut kepada ummah atau awal umat ini dan juga kepada orang-orang yang terakhir dari umat ini. Wa arju anni la aruddal haqqo idza atani, dan aku berharap bahwasanya aku tidak akan menolak kebenaran sedikit pun apabila kemudian datang kepadaku kebenaran tadi. Itu apabila dakwahku salah, sampaikan kepadaku. Apabila apa yang aku sampaikan salah, sampaikan kebenaran kepadaku. Maka aku berharap bahwasanya aku tidak akan menolak kebenaran tersebut apabila datang kepadaku. Bal ushidullah wa malaikatahu, bahkan aku mempersaksikan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mempersaksikan para malaikatnya. Wa jami'a khalqihi, dan seluruh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. In atani minkum kalimatun minal haqqi laqbaluha, apabila datang kepada kami dari kalian satu kalimat yang berisi kebenaran, sungguh aku akan menerimanya. Ala ra'sil wal 'ain, secara langsung pasti aku akan menerimanya. Insyaallah akan menerima hal tadi, ya. Beliau yaitu mempersaksikan Allah subhanahu wa ta'ala dan mempersaksikan malaikatnya, ya, dan mempersaksikan seluruh makhluknya. Artinya apa? Beliau benar-benar jujur dalam mengungkapkan ini, ya. Ingin mentakid bahwasannya ini bukan ucapan yang yaitu main-main, ya. Benar-benar beliau memaksudkan hal ini. Apabila ada kesalahan pada beliau, kemudian datang seorang yang membawa al-haq kepada beliau, beliau akan menerimanya, ya. Tentu saja apabila disampaikan dengan dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Qala wal adribanna al-jidara bikulli ma khalafaha min aqwali a'immati, dan aku akan melemparkan, sungguh aku akan melemparkan ke tembok seluruh perkataan yang menyelisihi kebenaran tadi dari perkataan-perkataan para imam-imam yang aku pegang, para imam-imam yang kemudian aku hormati. Wa hasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yaqulu illa al-haq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh beliau tidaklah kemudian berkata kecuali al-haq, ya. Apabila datang al-haq kepada beliau, sudah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan menerimanya, ya. Apabila memang didukung dengan wahyu yang disampaikan, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an ataupun sunnah, beliau akan menerimanya. Dan di antara murid-murid beliau, sekarang kita berbicara tentang murid-murid beliau, ya. Murid beliau di antaranya adalah anak dari Amir Muhammad Ibnu Saud. Beliau adalah Al-Imam Al-Mujahid Abdul Aziz Ibnu Muhammad Ibnu Saud, anak dari, ya, Muhammad Ibn Saud. Wallah alam apakah beliau juga amir setelah Muhammad Ibn Saud atau tidak, Allah alam. Kemudian setelahnya, yang inilah seorang amir, ya. Anaknya lagi dari Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Saud, yaitu Saud Ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad. Ini pun adalah murid beliau. Ini menunjukkan bahwasanya para penguasa, para amir pada zaman tersebut betul-betul memiliki atau bersemangat untuk menuntut ilmu. Bukan sekedar amir seperti itu, tapi kemudian awam tidak mengerti tentang ilmu sunnah, tidak mengerti tentang ilmu tauhid, namun benar-benar bersemangat untuk mengetahui seperti apa sih syariat Islam yang harus diterapkan, ya. Karena mereka merasa bertanggung jawab, mereka sebagai pemimpin, mereka lah yang dengannya, ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menegakkan agama Islam ini di muka bumi, ya. Apabila para penguasa salah tidak menerapkan syariat Islam, ya, maka itu adalah kemudian kembali dosanya kepada para penguasa tadi. Maka para penguasa pada zaman tersebut betul-betul merasa bertanggung jawab, sehingga mereka pun menjadi murid dari Syekh rahimahullahu ta'ala, menuntut ilmu dari beliau. Karena memang beliau ini, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, umurnya panjang sampai yaitu 91 atau 92 tahun, ya, umur beliau panjang, ya, sampai kemudian sempat mengajari apa ini, cucu, ya, cucu dari Muhammad Ibn Saud, cucu dari Muhammad Ibn Saud, ya. Kemudian juga diantara murid beliau adalah anak-anak beliau sendiri. Diantara anak beliau adalah Syekh Hasan, ada juga Syekh Ali, ada pula Syekh Abdullah, demikian pula ada yang terakhir Syekh Ibrahim. Ini anak-anak beliau, menjadi murid-murid beliau, juga menjadi ulama setelah beliau. Dan juga anak keturunan beliau pun sampai sekarang menjadi ulama yang kemudian dikenal dengan penyebutan Ahlu Syekh, seperti Syekh Saleh Ahlu Syekh, ya, Syekh Saleh Ahlu Syekh, atau kemudian mufti Kerajaan Saudi sekarang yaitu Syekh Abdul Aziz Ahlu Syekh, Syekh Abdul Aziz Ahlu Syekh. Dan biasanya mufti Kerajaan Saudi semuanya Ahlu Syekh, ya, biasanya seperti itu, ya. Kecuali Syekh bin Baz, bukan Ahlu Syekh. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, bukan Ahlu Syekh. Kalau ada sebelumnya, kalau Syekh Muhammad Ibn Ibrahim, Ahlu Syekh, keluarga keturunan Syekh, ya. Dan termasuk juga dari murid beliau adalah pengarang Fathul Majid, syarah Kitabut Tauhid, yang tidak lain adalah cucu beliau, Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan. Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan. Dan juga disebutkan di sini ada Syekh Ahmad Ibnu Nasir Ibnu Muammar, dan juga Syekh Husain Ibnu Ghannam. Jadi umur beliau adalah umur yang panjang dan umur yang berbarokah, ya. Beliau mengajar para thalabah yang kemudian menjadi ulama, ya. Dan juga kemudian para ulama tersebut pun kemudian memiliki para murid, demikian seterusnya sampai saat ini, ya. Dan kemudian juga tersebar dakwah syekh tersebut sampai di seluruh penjuru dunia, ya. Dakwah salafiyah yang sahafiyah, yang murni, ya. Tidak lain, hal tersebut adalah bersumber dari dakwahnya Syekh rahimahullahu ta'ala. Dakwah tauhid yang ada sekarang ini, wallahu a'lam, bisa dibilang hampir seluruhnya adalah buah dari dakwah Syekh rahimahullahu ta'ala. Dan beliau juga memiliki karangan-karangan yang begitu mubarakah, begitu berbarakah, ya, dipelajari oleh para thalabul ilm, yang paling masyhur yaitu Kitabut Tauhid. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah Kitab Kashful Syubhat, yang merupakan penyempurna dari Kitabut Tauhid, yang membahas tentang syubhat-syubhat para ahlul batil seputar permasalahan tauhid. Juga Kitab Al-Usul Tsalatsah, juga Al-Kitab Al-Qawaid Al-Arba', ya, ini semuanya tentang akidah. Juga Kitab Masailil Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Beliau menyebutkan di situ ada 131 permasalahan yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan penyelisihan terhadap ahlul jahiliyah dalam 131 permasalahan tadi, disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala dalam kitab tersebut. Kemudian juga ada kitab dalam bidang fiqih seperti syurutus shalah wa arkaniha, syarat-syarat salat dan juga rukun-rukunnya. Kemudian kembali dalam bidang akidah ada kitab usulul iman, ada kitab fadlul islam, ada kitab al-kabair mengenai dosa-dosa besar, disebutkan bab per bab, ya, dengan hadis-hadis dari Rasulullah, dengan ayat-ayat dari Al-Qur'an, dan juga hadis-hadis dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mirip dengan kitab tauhid. Namun yang disebutkan bukan tentang perkara tauhid dan kesyirikan, tapi tentang dosa-dosa besar. Ya. Kemudian ada kitab Sittatu Mawadhi' min as-Sirah. 6 kejadian dari sirah Nabi, jalan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian beliau menghubungkan kejadian-kejadian dari sirah Nabi tersebut dengan tauhid lagi. Kembali kepada tauhid juga. Ya, yang kemarin sempat dibahas oleh Syekh Arafat. Ya, ketika Hafizullah Ta'ala dalam daurahnya di Yogyakarta. Kemudian juga ada kitab tafsir Al-Fatihah. Kemudian juga ada kitab tafsir Asy-Syahadah. Kemudian juga yang terkenal juga adalah kitab Mukhtasar Siratir Rasul. Ringkasan dari sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ada kitab Mukhtasar Al-Hadi An-Nabawi, di mana beliau meringkas dari kitab Zadul Ma'ad yang dimiliki oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan kitab-kitab yang lainnya, ya. Dan ini yang termasuk yang paling masyhur yang kita sebutkan di sini, ya. Allah a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk dalam inti daripada kitab ini, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba. Kita akan mulai dari pembukaan yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.